awak mula sukato. Apa maneh senggo ninja nek raku go F.U. Marahi awak ngelu dadi meremet lolong untuk aku wes mesti atimu jebule mede sifatmu dimodali ninja F.U. Kue wes iso jak metu neng omah baca kudungan ning jopo koyo bajingan. Yo mesti